Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989, buku jilid 3, mulai halaman 160. Kitab Adab Berkasih-Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Bab ketiga, lanjutan dari sebelumnya. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa disebutkan padanya saudaranya muslim dan ia sanggup menolong saudaranya itu lalu tidak ditolongnya, niscaya ia didapatkan oleh Allah dengan hal yang memalukan itu di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa disebutkan padanya saudaranya muslim, lalu ditolongnya, menolak sebutan yang tidak baik itu, niscaya ia ditolong oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan Ibnu Abid Dunya. Nabi SAW bersabda, barang siapa menjaga kehormatan saudaranya muslim di dunia, niscaya diutuskan oleh Allah kepadanya malaikat yang akan menjaganya pada hari kiamat dari neraka. Diriwayatkan Abu Dawud dari Mu'adz bin Anas. Berkata Jabir dan Abu Talha, tiadalah seorang manusia muslim yang menolong muslim pada tempat yang dicemarkan kehormatannya, jin, dan dihalalkan kemuliaannya, melainkan ia ditolong oleh Allah pada tempat yang ia menyukai padanya pertolongan Allah. Dan tiadalah seorang manusia yang menghinakan muslim pada tempat yang dicemarkan padanya kehormatannya, melainkan ia dihinakan oleh Allah pada tempat yang ia menyukai padanya pertolongan Allah. Diriwayatkan Abu Dawud dari Jabir dan Abu Talha. Setengah dari hak muslim ialah bertasmid kepada orang yang bersin. Tasmid yaitu menjawab akan pujian kepada Allah dari orang yang bersin, membaca yarhamukallah, dirahmat oleh Allah. Penerjemah. Nabi SAW bersabda mengenai orang yang bersin itu supaya membaca tulillahi ala kulli hal. Artinya, segala pujian bagi Allah di atas segala keadaan. Dan orang yang bertasmid kepada orang yang bersin itu mengucapkan yarhamukumullah. Artinya, dianugerahi Allah kiranya kepadamu rahmat. Dan orang yang bersin itu membalas kepada orang yang bertasmid tadi dengan mengucapkan yahdiyukumullahu wa yaslihu ya lakum. Artinya, kiranya kamu diberi petunjuk oleh Allah dan diperbaikinya keadaan hatimu. Diriwayatkan Bukhari dan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang menerangkan adalah Rasulullah SAW mengajarkan kami. Beliau bersabda, apabila bersin seorang kamu, maka hendaklah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka apabila orang yang bersin itu telah mengucapkan yang demikian, lalu hendaklah orang yang di sisinya mengucapkan Yarhamukallah. Apabila orang-orang yang di samping telah mengucapkan yang demikian, lalu hendaklah orang yang bersin itu membaca Yaghfirullahu li walakum. Artinya, kiranya diampunkan oleh Allah aku dan kamu. Diriwayatkan An-Nasa'i dan Abu Dawud. Rasulullah SAW bertasmid kepada seorang yang bersin dan beliau tidak bertasmid kepada seorang lain. Lalu orang itu bertanya kepada beliau tentang yang demikian. Maka beliau menjawab bahwa orang yang berzin itu telah memujikan Allah dan engkau berdiam diri. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas. Nabi SAW bersabda, Muslim yang berzin ditasmidkan apabila ia berzin 3 kali. Kalau lebih, maka dia itu pilek atau salesma. Diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bertasmid pada seorang yang berzin 3 kali. Lalu ia berzin lagi. Maka beliau bersabda, sesungguhnya engkau itu pilek. Diriwayatkan Muslim dari Salmah bin Al-Aqwa. Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah SAW apabila berzin, beliau mencegah bunyinya dan menutupkannya dengan kain atau dengan tangannya. Dan diriwayatkan, beliau menutupkan wajahnya. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Abu Musa Al-Asy'ari berkata, adalah orang-orang Yahudi itu akan diucapkan, adalah orang-orang Yahudi itu sengaja membuat bersin di sisi Rasulullah SAW, karena mengharap akan diucapkan oleh Nabi SAW, Yarhamukallah. Tetapi Nabi SAW mengucapkan, Yahdikumullah. Artinya, kiranya kamu diberi petunjuk oleh Allah. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Rabi'ah dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki bersin di belakang Rasulullah SAW dalam sholat. Maka ia membaca, segala pujian bagi Allah, pujian yang banyak, baik lagi penuh barakah kepadanya, sebagaimana yang diridhoi oleh Tuhan kami dan sesudah apa yang diridhoinya. Dan segala pujian bagi Allah di atas tiap-tiap hal. Maka tatkala Nabi SAW telah memberi salam dari sholat, lalu bertanya, siapakah yang mempunyai kata-kata tadi? Orang itu menjawab, aku, wahai Rasulullah, aku tiada bermaksud dengan kata-kata itu, melainkan kebajikan. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat 12 malaikat, semuanya berlomba-lomba kepada kata-kata itu. Yang manakah dari mereka itu yang menuliskannya? Diriwayatkan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr. Nabi SAW bersabda, barang siapa bersin lalu bersegera mengucapkan Alhamdulillah, niscaya tidak akan menderita penyakit pinggang. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ali. Nabi SAW bersabda, bersin itu daripada Allah, dan menguap itu daripada setan. Apabila menguap seorang kamu, maka hendaklah meletakkan tangannya pada mulutnya. Apabila ia mengatakan haha atau bunyi waktu menguap, maka sesungguhnya setan itu tertawa dari dalam perutnya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ibrahim An-Nakhai berkata, apabila bersin waktu sedang buang air atau sedang qadha hajat, maka tiada mengapa mengingati Allah. Al-Hasan berkata, orang yang bersin tadi yang sedang buang air memujikan Allah di dalam hatinya. Ka'ab berkata, Nabi Musa SAW berdoa, wahai Tuhanku, adakah engkau itu dekat, maka aku akan bermunajah atau membisikkan segala isi hati dengan engkau. Atau engkau itu jauh, maka aku akan menyerukan engkau. Maka Allah berfirman, aku itu sedudukan dengan orang-orang yang mengingati aku atau berzikir kepadaku. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya kami adalah di atas keadaan yang mengagungkan engkau, di mana kami mengganti engkau padanya, seperti dalam janabat dan buang air besar." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Ingatilah aku pada tiap-tiap keadaan." Setengah dari hak muslim ialah apabila memperoleh bencana dari orang jahat, maka seyogyalah menanggung dan menjaga diri daripadanya. Berkata setengah ulama, "Ikhlaskanlah bergaul dengan orang mukmin dan berbaik-baiklah budi pekerti dalam bergaul dengan orang jahat, karena orang jahat itu rela dengan budi pekerti yang baik pada zahirnya." Abu Darda berkata, "Sesungguhnya kami menampakkan kegembiraan di muka orang-orang, sedang hati kami sesungguhnya mengutuk mereka." Inilah arti berlemah lembut dengan penipuan, yaitu terhadap orang-orang yang ditakuti kejahatannya. Allah Ta'ala berfirman, "Idfa' billati hiya aksanus sayyi'ah." Artinya, tangkislah kejahatan itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Surat Al-Mu'minun ayat 96. Ibnu Abbas berkata tentang pengertian firman Allah Ta'ala, "Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah." Artinya, mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Surat Ar-Ra'd ayat 22. Yaitu kekejian dan kesakitan ditolak dengan memberi salam dan kelemah lembutan. Dan Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah Ta'ala, "Walaula daf'allahi an-nasa ba'dhum bi ba'din." Artinya, dan kalau tidak adalah pembelaan Allah terhadap serangan manusia satu sama lain. Surat Al-Baqarah ayat 251. Maka Ibnu Abbas berkata, yaitu dengan kegemaran, ketakutan, kemalu-maluan, dan kelemah lembutan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang laki-laki meminta izin masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Izinkanlah ia masuk. Sejajat orang dalam pergaulan, dia itulah." Tatkala orang itu telah masuk, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melemah lembutkan perkataan kepadanya, sehingga aku menyangka bahwa orang itu mempunyai kedudukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang itu keluar, lalu aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tatkala orang itu masuk, engkau katakan apa yang telah engkau katakan itu." Kemudian engkau berlemah lembut perkataan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena ditakuti kekejiannya." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu hadis tersebut, sesuatu yang dipeliharakan oleh seseorang akan kehormatannya, maka itu adalah sedekah baginya. Diriwayatkan Abu Yu'la dan Ibnu Uda dari Jabir. Pada asar atau ucapan sahabat tersebut, bercampur baurlah dengan manusia, dengan amal perbuatanmu, dan berlainanlah dengan mereka dengan hati. Muhammad bin Al-Hanafiyah radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah termasuk orang yang bijaksana siapa yang tidak bergaul dengan cara yang baik dengan orang, di mana ia tidak boleh tidak harus bergaul dengan orang itu, sehingga Allah memberi kelapangan baginya dari orang tersebut." Setengah dari hak muslim ialah bahwa menjauhkan diri daripada bercampur baur dengan orang-orang kaya, dan ia bercampur baur dengan orang-orang miskin, dan berbuat kebajikan kepada anak-anak yatim. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, hidupkanlah aku miskin, matikanlah aku miskin, dan bangkitkanlah aku dalam rombongan orang-orang miskin." Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abu Sa'id. Ka'ab Al-Ahbar berkata, adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kerajaannya, apabila ia masuk ke dalam masjid, lalu dilihatnya seorang miskin, maka ia duduk dekat orang miskin itu, secara bersabda, "Orang miskin duduk-duduk bersama orang miskin." Ada yang meriwayatkan bahwa perkataan yang diucapkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang paling disukai ialah diucapkan kepada, "Hai orang miskin." Ialah diucapkan kepadanya, "Hai orang miskin." Ka'ab Al-Ahbar berkata, apa yang tersebut dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Maka dalam Taurat ialah, "Ya ayyuhal masakin," artinya, "Wahai orang-orang miskin." Ubadah bin As-Samit berkata, sesungguhnya neraka itu mempunyai 7 pintu. 3 untuk orang-orang kaya, 3 untuk wanita, dan 1 untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Al-Fudail berkata, sampai kepadaku bahwa salah seorang dari nabi-nabi berdoa, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah aku mengetahui akan ridhomu kepadaku?" Maka Tuhan berfirman, "Perhatikanlah bagaimana ridhonya orang-orang miskin kepadamu." Nabi SAW bersabda, "Awaslah kamu duduk-duduk dengan orang yang mati." Lalu ada yang menanyakan, "Siapakah orang-orang mati itu, wahai Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Orang-orang kaya." Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Musa alaihissalam berdoa, "Wahai Tuhanku, di manakah aku mencari engkau?" Tuhan berfirman, "Pada mereka yang hancur hatinya." Nabi SAW bersabda, "Janganlah engkau gemar kepada orang zalim dengan nikmat yang ada padanya, karena engkau tiada mengetahui kemana jadinya ia sesudah mati. Sesungguhnya di belakangnya itu ada yang mencari yang rajin sekali." Diriwayatkan Bukhari dan At-Tabarani. Mengenai anak yatim, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mengambil anak yatim dari ibu bapa muslim, sehingga anak yatim itu memperoleh kecukupan, maka sesungguhnya wajiblah, tidak boleh tidak, bagi orang itu surga." Diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani dari Malik bin Umar. Nabi SAW bersabda, "Aku dan yang memelihara anak yatim dalam surga adalah seperti 2 anak jari ini." Nabi SAW mengatakan dengan kedua anak jarinya. Diriwayatkan Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa meletakkan tangannya atas kepala anak yatim karena cinta kasih, niscaya baginya kebaikan dari tiap-tiap helai rambut yang dilalui tangannya." Diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani. Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik rumah orang muslimin ialah rumah yang padanya ada anak yatim yang diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Dan sejahat-jahat rumah orang muslimin ialah rumah yang padanya anak yatim." Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Setengah dari hak muslim ialah memberi nasihat pada tiap-tiap muslim dan bersungguh-sungguh mendatangkan kesukaan pada hatinya. Nabi SAW bersabda, orang mukmin itu mencintai orang mukmin sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nabi SAW bersabda, tiada beriman seorang kamu sebelum ia mencintai saudaranya akan apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang kamu itu adalah cermin saudaranya. Apabila ia melihat sesuatu pada saudaranya, maka hendaklah dihilangkannya. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, barang siapa menyampaikan hajat keperluan saudaranya, maka seolah-olah ia berkhidmat atau beribadah kepada Allah seumur hidupnya. Diriwayatkan Bukhari dan At-Tabarani. Nabi SAW bersabda, barang siapa menyenangkan mata orang mukmin, niscaya disenangkanlah oleh Allah matanya pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, barang siapa berjalan untuk keperluan saudaranya yang sesaat dari malam atau siang, di mana keperluan itu dapat dilaksanakannya atau tidak, niscaya adalah yang demikian itu lebih baik baginya daripada iktikaf di dalam masjid 2 bulan. Diriwayatkan Al-Hakim dan Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, barang siapa melapangkan orang mukmin yang menderita atau menolong orang yang teraniaya, niscaya ia diampunkan oleh Allah 73 ampunan. Diriwayatkan Al-Kharaiti dan Ibnu Hibban. Nabi SAW bersabda, tolonglah saudaramu, baik ia menganiaya atau teraniaya. Lalu ada yang menanyakan, bagaimanakah menolongnya sedang ia menganiaya? Nabi SAW menjawab, mencegahnya dari apa? Daripada berbuat penganiayaan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan yang amat disukai Allah ialah mendatangkan kesukaan pada hati mukmin, atau menghilangkan kerusuhan dari hatinya, atau membayar hutangnya, atau memberikan kepadanya makanan dari laparnya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, barang siapa melindungi orang mukmin dari orang munafik dan membuat kesusahan kepadanya, niscaya diutuskan oleh Allah kepadanya malaikat pada hari kiamat yang melindungi dagingnya dari api neraka jahanam. Nabi SAW bersabda, dua perkara di mana tiada satu pun dari kejahatan yang di atas dua itu, menyekutukan Allah dan mendatangkan kemadzuratan kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara di mana tiada satu pun dari kebajikan di atas yang dua itu, beriman kepada Allah dan berbuat kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah. Diriwayatkan Sahihul Firdaus dari Ali. Nabi SAW bersabda, orang yang tidak mementingkan kaum muslimin, maka tidaklah ia dari kaum muslimin. Diriwayatkan Al-Hakim dari Hudzaifah dan At-Tabarani dari Abu Dzar. Ma'ruf Al-Karsi berkata, barang siapa membaca tiap-tiap hari Allahummarham ummata Muhammad, wahai Allah Tuhanku, anugerahilah rahmat kepada umat Muhammad, niscaya ia ditulis oleh Allah setengah dari abdal atau wali-wali yang datang silih berganti. Pada riwayat lain tersebut, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij'an ummati Muhammad. Wahai Allah Tuhanku, perbaikilah umat Muhammad. Wahai Allah Tuhanku, berikanlah kelapangan bagi umat Muhammad. Tiap-tiap hari 3 kali, niscaya ia ditulis oleh Allah setengah dari abdal. Pada suatu hari Ali bin Al-Hudail menangis. Lalu orang bertanya kepadanya, "Apakah yang menyebabkan Tuan menangis?" Ia menjawab, "Aku menangis terhadap orang yang berbuat kezaliman kepadaku. Apabila ia berdiri esok di hadapan Allah Ta'ala dan ditayangkan kezalimannya dan ia tiada mempunyai alasan. Setengah dari hak muslim ialah bahwa ia mengunjungi yang sakit dari mereka. Makfirah atau mengenal Allah dan Islam adalah mencukupi untuk menetapkan hak ini dan memperoleh keutamaannya. Adab sopan orang yang mengunjungi orang sakit ialah tidak duduk lama-lama, sedikit bertanya, melahirkan kasih sayang, berdoa lekas sehat, memicingkan mata dari hal-hal yang memalukan di tempat orang sakit. Ketika meminta izin, ia tiada berhadapan dengan pintu. Pintu itu diketuk pelan-pelan dan tidak menjawab aku apabila ditanyakan siapa. Dan tidak mengatakan hai bujang, tetapi memuji dan bertasbih kepada Allah. Nabi SAW bersabda, kesempurnaan mengunjungi orang sakit ialah meletakkan seorang kamu tangannya di atas dahi atau atas tangan orang sakit dan menanyakan bagaimanakah keadaannya. Dan kesempurnaan tahiyahmu atau salammu ialah berjabat tangan. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengunjungi orang sakit, niscaya ia duduk di dalam pagar kebun surga. Sehingga apabila ia bangun berdiri, niscaya diwakilkan kepadanya 70 ribu malaikat yang berdoa kepadanya sampai malam. Diriwayatkan Al-Hakim dan lain-lain perawi dari Ali. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang mengunjungi orang sakit, maka ia telah berkecimpung dalam rahmat. Dan apabila ia duduk di sisi orang sakit, niscaya tetaplah rahmat itu padanya. Diriwayatkan Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Jabir. Nabi SAW bersabda, apabila seorang muslim mengunjungi saudaranya yang sakit atau berziarah kepadanya, niscaya Allah Ta'ala berfirman, baik engkau dan baik perjalanan engkau dan bertempatlah engkau pada satu tempat dalam surga. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, apabila sakitlah hamba Allah, niscaya diutuskan oleh Allah Ta'ala kepadanya dua malaikat. Seraya Allah berfirman, perhatikanlah wahai kedua kamu, apa yang dikatakan oleh orang sakit itu kepada pengunjung-pengunjungnya. Kalau orang sakit itu, apabila datang pengunjung-pengunjungnya, lalu memuji dan menyanjung Allah, maka oleh kedua malaikat tadi, disampaikannya yang demikian kepada Allah. Dan Allah itu maha tahu. Maka Allah berfirman, untuk hambaku di atas tanggunganku, jikalau aku mematikannya, akan memasukkannya ke surga, dan jikalau aku menyembuhkannya, maka akan aku gantikan daging baginya, yang lebih baik daripada dagingnya, dan darah, yang lebih baik daripada darahnya, dan akan aku hapuskan daripadanya segala kejahatannya. Diriwayatkan Malik dalam kitab Al-Muwatta' dari Atha' bin Yasar. Nabi SAW bersabda, barang siapa digendaki oleh Allah kebajikan, niscaya ia diberi musibah. Diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah. Utsman radhiyallahu anhu bercerita, aku sakit, lalu aku dikunjungi Rasulullah SAW, seraya membaca. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang, aku mohon perlindungan bagi engkau pada Allah Tuhan yang maha esa, tempat meminta, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada baginya sesuatu pun yang menyamainya? Dari kejahatan apa yang kamu peroleh? Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Baihaqi dari Utsman bin Affan. Dan dibacakan oleh Nabi SAW bacaan tadi beberapa kali. Nabi SAW masuk ke tempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sedang sakit. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, bacalah. Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatika au sabron ala baliyatika au kurujan minat dunya ila rahmatik fa innaka satu fi ihdahuna. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepadamu akan segera datang kesehatan daripadamu, atau kesabaran di atas percobaanmu, atau keluar dari dunia kepada rahmatmu. Sesungguhnya engkau akan menganugerahkan salah satu dari yang tersebut itu. Diriwayatkan Ibnu Dunya dari Anas. Disunatkan juga bagi orang yang sakit membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung dengan keagungan dan kekuasaan Allah dari kejahatan yang aku peroleh dan aku takuti.